kaya ini wis dah kesel betul. Urung, bagus. Singra, singra. Ganjek selokang wis kundang kaloko, yen wong becik tundane wis mesti mulya. Ayo rono iku papan wisata, ono selo ojo datu minda olo. Iya, sangat jarang semuanya udah. Mesti terapi.